Tapi ku tak di penjara. Sukses ku seperti Spanyol. Ku juara dunia, kau foto ku cetak gol. Oh, banyak mangsa yang lari terburu-buru. Ku bukan penembak jitu tapi siap memburu ombak haters besar di depan. Ku siapkan papan selancar, ku dapatkan uang. Swag, gue warna-warni laskar new school bukan pelangi. Flow gue santai kayak Tony King. Lagunya fresh mentari pagi. Hidup cuma sekali. Yo yo yo low, great Alexander. Spectacular show, mahkota juara. Siapa yang pantas? Karirku merdu, ku bukan Iwan Fals. Sekarang ku gunakan kacamata hitam. Masa depanku silau, terlalu terang. Lo gak butuh sekolah, super swag. Lo gak galau, super swag. Kalau lo gak gaul, super swag. Lo banggain orang tua lo, super swag. Gue super swag, super swag. Lo super swag, super swag. Kita super swag, super super swag. Young legs, longer real men. Pakaian lo sesempit wawasan gue, men. Snap back, I snap your fucking back. Lo instan gak pernah dibawa, swag, swag, tapi gak punya skill. So serious. Podiumku nomor satu, ku selalu di sana. Menang terus karena ku bukan Yusuf Kala. Hidup ini nyata, bukan mimpi. Kau harus bangun menara yang tinggi. Ku terkenal seperti evil legendaris. Tiap detikku mahal seperti Hotman yang di Paris. Tak sedang kencing tapi karyaku berseni. Artis laguku bukan ular tapi bisa meracuni. Sadis skill ku terus berkembang tapi tak pernah ditanam. Sekarang aku tak basah tapi kehujanan pujian. Ku paling kece, paling tampan. Fakta gak bohong lah ya. Lo gak suka, bodo amat. Ini gaya gua. Pantat gue manis kayak permen yang mengkilat. Karena sekarang banyak orang yang menjilat. Karirku terbang tinggi bagaikan pesawat. Dan aku pilot bodoh yang lupa cara mendarat. Lo gak butuh sekolah, super swag. Lo gak galau, super swag. Kalau lo gak gaul, super swag. Lo banggain orang tua lo, super swag. Gue super swag, super swag. Lo super swag, super swag. Kita super swag, super super swag. Lo gak butuh sekolah, super swag. Lo gak galau, super swag. Kalau lo gak gaul, super swag. Lo banggain orang tua lo, super swag. Gue super swag, super swag. Lo super swag, super swag. Kita super swag, super super swag. Gue super swag, super swag. Lo super swag, super swag. Kita super swag, super super swag.